السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نبينا الكريم على آله وأصحابه والتابعين والتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وخصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأساتذتنا ومعلمينا. شكر الله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. القائل في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. كريمان توان توان مسلمين مسلمات yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita diberikan peluang, kesempatan bersama-sama lagi dalam majlis ilmu. Usaha kita untuk memahami kalamullah, memahami kitab suci Al-Quranul Karim, merupakan semulia-mulia ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita nyambung lagi pada ayat yang ke-144 dan ayat berikutnya insyaallah. Ayat-ayat ini menjelaskan tentang sejarah peristiwa perubahan kiblat. Perubahan kiblat umat Islam daripada Baitul Maqdis, daripada Baitul Maqdis ke Baitullahil Haram. Jadi pada asalnya dulu kiblat umat Islam ke Baitullah di Masjidil Haram. Kemudian Nabi berpindah ke Madinah, berhijrah ke Madinah. Allah perintahkan kiblatnya ke Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi tak berapa selesa nak berkiblatkan Masjid Al-Aqsa, kerana pada ketika itu ada kaitan dengan orang-orang Yahudi yang merasa banggalah umat Islam, umat Nabi Muhammad sendiri mengikut kiblat dia. Dia Nabi tak berapa seronok hatinya, mohon kepada Allah supaya dipindahkan kepada kiblat yang asal, iaitu di Baitullah. Jadi ayat yang ke-144 inilah menjadi asbab peristiwa Nabi berdoa kepada Allah mohon supaya dipindahkan kiblat umat Islam ini. Dalam ayat yang ke-144 Allah berfirman, qad nara, sesungguhnya kami melihat, wajhika, taqalluba wajhika fis sama, kami melihat perubahan mukamu menghala ke langit. Artinya Nabi menghalakan muka ke langit, mendoa, mendongak itu ya, mendongak ke langit, naik apa nama, melihat ke atas. Allah melihat peristiwa itu. Tentu ada peristiwa, ada sesuatu yang besar dalam diri Nabi. Sedangkan waktu kita solat, jumhur ulama mengatakan afdal untuk menjaga hati dan khusyuk ketika solat, kita melihat tempat sujud kan, tempat sujud. Bila kita rokok, sama ada lihat tempat sujud ataupun tempat kita berdiri, tempat kaki kita. Dan sujud kita lihatlah tempat kita meletakkan dahi kita di mana. Tapi kenapa Nabi ketika solat itu melihat ke atas? Tentu ada peristiwa besar, ada keinginan besar yang Allah sedia memahami, Allah sedia faham, Allah tahu apa yang ada dalam hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah turunkan ayat ini, qad nara, wahai Muhammad, kami melihat takalluba wajhika, perubahan mukamu menoleh ke langit, fisama falan waliyannaka, maka sekarang, jadi Allah perkenankan permintaan Nabi, falan waliyannaka, sekarang kau berpalinglah kiblatan, ke arah kiblat, tardaha, yang engkau ridha, yang engkau suka. Jadi tuan-tuan, dengan turun ayat ini, Nabi begitu syukur kepada Allah, dia pun telah mengubahkan, telah mengubah arah kiblat solatnya dan solat umat Islam pada masa itu ke arah kiblat, ke Kaabah semula. Falan waliyannaka kiblatan tardaha, maka kami palingkan engkau wahai Muhammad ke arah kiblat yang kau sukakan. Fawalli, maka kerana itu, fawalli, engkau palingkanlah terus segera wajahaka, mukamu, syatral masjidil haram, ke arah masjidil haram. Kenapa tak sebut halakanlah mukamu ke Kaabah? Kenapa masjidil haram? Nanti ada ceritanya. Baik. Fawalli wajahaka, yang Allah perintah ni muka kan. Fawalli wajahaka, wahai Muhammad, kau palingkan muka engkau ke sana, ke mana, ke Masjidil Haram. Jadi seolah-olah badannya macam tegak, muka dia berpaling gitu ke. Gitu kan. Ini bahasa tuan-tuan, kita kena belajar bahasa. Bahasa ni kadang-kadang dia menyebut sebahagian, tetapi membawa makna semua. Kadang-kadang menyebut semua, tapi maksudnya tak semua. Ini kadang katalah musim ribut, kuat angin kencang. Kita bertanya kawan kita, macam mana? Habis pokok-pokok tombang. Dia punya cakap tu, habis semua pokok tombang. Maksud dia tu, kebanyakan pokok tombang. Bukan semua pokok tombang sampai tak ada satu pokok pun yang tegak berdiri. Tak ada. Tak begitu kan? Dan itu maknanya disebut secara keseluruhan, tapi sebenarnya maknanya adalah sebahagian, bukan semua kan. Dan kadang-kadang bahasa juga dia menyebut sebahagian, tetapi maksud dia ialah semua. Macam inilah contoh ayat ni. Fawalli wajahaka syatral masjidil haram, halakanlah mukamu wahai Muhammad sekarang ke arah Masjidil Haram. Maknanya Allah sebut muka, tetapi bukan di arah muka saja. Seluruh anggota badan kita ini hendaklah bila solat menghala ke Kaabah. Arah panduan dia, badan kita ialah yang menjadi ukuran kita menghadap atau tidak, dada, bukannya muka. Jadi kita solat lah dada kita ke sana. Kalau masih sembahyang kita tulis kiri kanan ke, memang tak batal sembahyang, tapi makruh lah kan. Jadi yang penting badan kita ni. Jadi kenapa Allah sebut muka? Sebab muka ni di kepala. Kepala ni dia boleh pusing-pusing. Jadi kalau kepalanya betul, insyaAllah badannya betul kan? Begitu. Kalau kepalanya tak betul, ingatannya kurang, jadi anggota lain pun dia tak akan khusyuk. Sebab itulah Nabi bila ditanya, ada sahabat semayang badannya asyik bergoyang aja. Asyik begini lah, bergaru lah, begini. Kan ada orang sembahyang gitu, tuan-tuan. Tak boleh diam. Betul, tengah sembahyang tu kan maju. Betulkan kain tengah sembahyang. Nabi kata, kalau dia, kalau orang orang tu solat, kalau hatinya khusyuk, nescaya anggota badannya pun khusyuk. Faham tak maksudnya tu kan? Nabi jawab dalam bentuk umum maknanya, kalau orang tu hatinya khusyuk dalam solat, dia tak terfikirlah nak betulkan baju, nak macam-macam lah. Tak ada. Dia tegak itu kan. Kita sehingga burung boleh hingga patah kepala pun dia ingat bukan orang. Tapi bergerak-gerak badannya. Ini bahasa itu. Fawal diwajahkan syatral masjidil haram. Walaupun yang diperintah itu muka, tapi maksud seluruh tubuh badan. Wahaitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Jadi masa itu Nabi solat di Masjid Qiblatain. Tuan-tuan pernah pergi kan? Yang pergi haji, pergi umrah dah sampai. Macam ziarah wajib lah ke Masjid Qiblatain. Masjid dua kiblat, itulah sejarah masjid yang dulu asalnya ketika Nabi solat asar menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian dalam solat yang sama Nabi diarahkan ke Kaabah. Gitu. Wahai suma kuntum, di mana saja kamu berada wahai Muhammad dan para sahabatmu, fawallu, maka hendaklah mereka menghalakan wujuhakum, wajah-wajah kamu, artinya diri-diri kamu, syatrah, ke arahnya, yaitu ke arah Masjidil Haram. Jadi maksudnya berlaku peristiwa di Masjid Qiblatain. Tetapi bukan hanya perintah itu berlaku menghadap ke Kaabah di Masjid Qiblatain saja. Di mana saja kamu berada, wahai suma kuntum fawallu wujuhakum syatral Masjidil Haram, gitu kan. Di mana saja kamu berada, kamu di Malaysia ke, kamu di Mekah ke, kamu di Madinah ke, kamu di Amerika ke, hendaklah kamu halakan ke arah Masjidil Haram. Wa innal ladzina utul kitab, sesungguhnya orang-orang yang dikurniakan kitab, itu orang Yahudi, la ya'lamuna annahu al-haqqu mir rabbihim, la ya'lamuna, mereka mengetahui, orang Yahudi sebenarnya dia tahu, annahu al-haqq, perintah pertukaran kiblat itu adalah benar. Bukan kehendak Nabi, ya, bukan Nabi yang perintah sendiri, tapi perintah datang daripada Allah, mir rabbihim, daripada Tuhan mereka. Jadi ayat ini tuan-tuan, Allah mendedahkan hati orang Yahudi. Sebenarnya orang Yahudi tahu Islam itu benar. Tahu Quran itu benar. Dia tahu Muhammad Rasulullah benar. Annahul haq, benar. Mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Tuhan mereka, Tuhan kita sama. Yahudi pun Allah. Dia pun bismillahirrahmanirrahim. Sebab tu ahli kitab, sembilan ahli kita boleh makan. Ahli kitab. Kan? Lain tak boleh. Tapi ahli kitab tu siapa? Ada orang kata ahli kitab tu orang Kristian. Bukan. Bukan asal Kristian tu ahli kitab. Ahli kitab tu Yahudi dan Nasrani sahaja. Kan? Yang berketurunan Yahudi dan Nasrani sahaja. Yang lain-lain tu, yang Wahindun masuk Kristian, kan? Yang Cina masuk Kristian, yang India masuk Kristian, itu bukan ahli kitab. Agama Masihi, agama yang dibawa oleh Nabi Isa, Nabi Musa, sebenarnya khusus untuk Bani Israel sahaja. Dia tidak boleh dianuti oleh bangsa-bangsa yang lain. Tapi kerana agama itu sudah diselewengkan oleh ketua-ketua agama dia, maka disebarluaskan agama Kristian ini kepada seluruh manusia seluruh dunia. Jadi mereka sudah tidak jujur dengan agama dia sendiri. Yang agama untuk seluruh manusia, Islam sahaja. Islam akhir zaman yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu untuk manusia seluruhnya. Sehingga jin pun berkewajiban. Jadi ayat ini Allah dedahkan memang benar. Yahudi dah tahu dah ini perintah Allah, tapi diingkar juga kan. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Allah sekali-kali tidak akan lupa. Bighafil, Allah tidak lupa apa yang mereka amalkan, apa yang mereka buat. Maknanya amalan orang-orang Yahudi yang terus-menerus menghina Nabi dan orang Islam, termasuk menyiksa dan sebagainya, Allah tak lupa. Tak lupa untuk membalasnya, tak lupa untuk memberikan apa nama balasan di dunia ataupun di akhirat. Itu semua dalam maklumat Allah Subhanahu wa taala. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang dicatat oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ini, kana awwalu ma nusikha minal Qur'an al-qiblatu. Wa zalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma hajara ila al-Madinah wa kana aktsaru ahliha al-Yahud fa amarahu Allahu an yastaghbila baital Maqdis fa farihatil Yahud fastaqbalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bid'ata 'ashara shahran. Kata riwayat Ibn Abbas ni, dia kata ayat yang pertama berlaku pemansuhan, ayat yang dimansuhkan hukum dia, hukum pemansuhan dalam Al-Quran itu ni, atau dalam hadis, dalam syariat lah. Dia ada hukum nasah mansuh ni. Ini kita belajar dalam bab kitab ataupun ilmu usul fiqah lah. Dia ada bab nasah mansuh. Ini selalu pelajaran ilmu usul fiqh ini selalu dipelajari di sekolah-sekolah menengah tinggi dan di universiti. Dan ada setengah masjid pun buka kitab usul fiqah. Sini ada tak? Tak ada ya? Usul fiqh ni. Di Masjid Uda saya tengok ada. Dia dibuka kitab usul fiqah. Yang mengajar Ustaz Abdul Aziz, Ustaz Mukhtar Abdul Aziz, guru saya. Jadi ini mengenai hukum-hukum ataupun ayat-ayat yang dinasahkan. Bila dinasahkan ini tidak boleh diamalkan lagi. Jadi ada nasah ayat, ada nasah hukum. Kalau nasah ayat, ayatnya tak ada. Tapi kadang hukum ini tidak dinasahkan. Contohnya macam ayat rejam. Orang yang dah berkahwin, dia berzina, dia kena rejam sampai mati. Ayatnya dulu ada dalam Quran, dulu ada. Tapi Allah mansuhkan ayatnya, tapi tidak mansuh hukum. Gitu kan. Dalam nas asal dulu, asy-syaikhah wasy-syaikhatu iza zanaya fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Orang lelaki, istilah syaikh tu orang tua lah, orang dewasa lah, orang dewasa lelaki dan dewasa perempuan, maksudnya yang dah berkahwin, itu bahasa halus lah, bahasa halus ya. Yang dah berkahwin, bila dua-dua dia masih melakukan zina, maka farjumuhuma, bukan fajriduhuma, bukan disebat, maka hendaklah kamu rejam dia sampai mati. Ini tak berlaku, tidak ada nanti sudah dimasukkan dari segi teksnya dia masukkan, tapi hukumnya tidak. Hukumnya berjalan. Ada ayat, ayatnya dimansuh. Ada ayat, ayatnya tidak dimansuh, tapi amalannya ataupun hukumnya dimansuh. Hukumnya dimansuh. Jadi kata Ibn Abbas, Ibn Abbas ini salah seorang sahabat yang pakar dalam ilmu tafsir, tuan-tuan. Sampai dia ada kitab tafsir sendiri, dinamakan Tafsir Ibnu Abbas. Tak berapa masyhur dicetak. Saya tengok, saya perlu benda itu di satu jilid saja. Tak berapa jumpalah di mana-mana perpustakaan. Kata beliau, inilah dia ayat 140-an merupakan ayat yang pertama dinasahkan dalam Al-Quran, iaitu mengenai tentang hukum kiblat. Yang dulu asalnya Baitul Maqdis, maka ayat ini memansuhkan dengan firman Allah yang berbunyi, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka wahai Muhammad, engkau dan para sahabat dan sekalian muslimin, muslimat, maka halakanlah, pindahkanlah. Jadi nasah itu berlaku nasah daripada Baitul Maqdis pergi ke Masjidil Haram. Ini yang pertama sejarahnya. Jadi peristiwanya begini. Satu masa Nabi berhijrah ke Madinah, dan kebanyakan penduduk Madinah masa itu orang-orang Yahudi. Dia yang tinggal sana lebih dulu. Lalu Allah turunkan perintahnya pada masa itu supaya Nabi dan para sahabat mengadakan solat menghadap ke Baitul Maqdis. Masih di Mekah ke Kaabah, masih di Madinah pergi ke Baitul Maqdis. Itu kan tuan-tuan, diperintahkan begitu. Jadi bila turun perintah ini, fafarihat al-yahud, orang Yahudi gembira. Macam satu kemenangan bagi dia lah, sokongan moral. Kan, seolah macam Allah Ta'ala merestui perjuangan Yahudi sampai kiblat umat Islam, kelibat umat Nabi Muhammad pun pergi ke Baitul Maqdis. Maksud itu dia menguasai Baitul Maqdis. Wah, suka lah dia. Jadi bila Yahudi suka ni, Nabi Muhammad tak senang hati ya. Menggembirakan musuh. Tapi Allah Ta'ala nak uji sebenarnya kan. Allah nak uji hati umat Islam. Allah lebih mengetahui tuan-tuan. Ini bukan Allah salah hukum. Ini jangan salah faham ya. Ini bukan Allah salah hukum. Ini Allah silap ni. Patutnya dulu jangan pergi Baitul Maqdis. Pergi terus. Mereka awal terus pergi ke Baitullah. Boleh tak? Boleh. Sebenarnya ke Baitul Maqdis ke Baitullah ke, ini semua pun semua milik Allah. Sebab tu ayat lepas, dalam ayat lepas tuan-tuan, Allah dah jelaskan secara dasarnya. Walillahil masyriq wal maghrib. Bagi Allah lah yang memiliki timur dan barat. Dia bebas nak suruh kita ke mana, kiblat kita ikut je lah. Ke timur pun Allah Ta'ala punya, ke barat pun Allah Ta'ala punya. Jadi Allah tak silap. Yang silap pahaman kita yang silap ya? Ini Allah Ta'ala punya alam ni semua, dia punya. Jadi Nabi pun menghadaplah ke Baitul Maqdis selama lebih kurang 10 bulan, ada riwayat katakan 16 bulan hampir setahun, ada yang katakan setahun setengah. Tapi dalam hatinya dia suka, lebih suka kalau dia dan umatnya menghadap ke kiblat Nabi Ibrahim alaihissalam. Fakana yad'u ila Allah wa yanzur ila sama. Dia pun berdoalah kepada Allah, dan sambil dia berdoa, dia memandang-mandang ke langit mukanya. Itu yang telah turun ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama. Wahai Muhammad, kami nampak engkau memandang ke langit ketika berdoa. Gitu kan. Jadi Nabi berdoa memandang sampai memandang ke langit. Jadi maknanya harus kita berdoa memandang ke langit, dan harus juga kita memandang ke bawah. Ya. Begitu. Mana kita nak pandang, Allah ada di mana-mana. Tapi Nabi berdoa masa itu menghadap ke langit, ada sebab-sebab tertentu kan. Tapi dalam kebanyakan Nabi berdoa, dia menoleh ke bawah. Itu antara adab-adab doa, sebab untuk lebih mendatangkan khusyuk dan tawadhu. Begitu. Nah, jadi ketika itulah Allah Ta'ala turunkan ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama, sampailah kepada ayat fawallu wujuhakum syatra, sampai ayat itu ya. Jadi bila turun ayat ini, wah, orang Yahudi sudah marah. Dia tak senanglah. Umat Islam dah tak berkiblatkan kiblat kita. Dia pun mempertikaikan, dia pun kata ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa sebab ni? Orang dia dah pertikaikan. Orang Islam dah tak berkiblatkan kepada kita yang macam-macam dulu, kepada kiblat mereka, kiblat ke Baitul Maqdis sebagaimana yang sedia ada. Allah jawab, kul lillahil masyriq wal maghrib. Jawab wahai Muhammad, bagi Allah lah, milik Allah semuanya, sama ada di timur ataupun di barat. Allah bebas nak menentukan kiblat kita ke mana. Jangan dipertikaikan ketentuan Allah, hukum Allah. Walaupun kita tak suka pada hati kecil kita, tapi pastikan tuan-tuan, yakinlah apa yang Allah perintah itulah yang terbaik. Apa yang dilarang itulah tentunya yang terburuk. Hari Jumaat lepas saya berdepan dengan satu hamba Allah ni, rakan-rakan dan jiran-jiran. Dia ada satu pahaman yang bukan pada saya pelik, tapi pahaman tu salah lah. Daripada pukul 10.30 datang rumah nak jemput penduri. Minta bawa tahlil. Bapaknya baru balik haji. Hari yang sama hari Jumaat lepas ni. Jadi berbual-bual sampai pukul 12 nak betulkan otak dia ni. Nak betulkan akal dia, pemikiran dia. Sebab dia sudah pertikaikan ketentuan Allah. Antaranya yang disebut dia, dia kata, saya tak berapa setujulah ustaz, dia kata. Kalau ada orang mengatakan, ada orang mengajar, ada orang suruh memberitahu, dia kata, yang masuk Islam, yang masuk surga ni hanya orang Islam sahaja, orang kafir masuk neraka, saya tak setujulah, dia kata. Kenapa Allah tak masukkan juga orang kafir dalam neraka, dalam surga, macam juga orang Islam dalam surga? Dia kata kat dunia ni manusia bilangannya ada lebih kurang 5 bilion. Yang Islam suku dia 1.3 atau 1.5 bilion. Jadi kalau begitu ramailah dalam neraka daripada surga. Bukankah Allah itu Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun? Takkan macam ini jadinya? Wah, dipertikaikan ketentuan Allah. Tuan-tuan. Dia mempertikaikan. Kenapa Allah tentukan macam ni? Kenapa tak 5 bilion ni semua Islam? Maksudnya gitulah. Kenapa sikit saja masuk dalam syurga? Kalau orang Islam sahaja yang masuk syurga. Jadi seolah macam Allah tak Maha Pengasih, tak Maha Pemurah pun. Macam-macam lah. Dia mendawaan tu. Wah, gitu kan cakapnya. Itulah tuan-tuan. Pasal apa? Dia pun sudah tahu, dia kata, Allah sudah menentukan ahli syurga dan ahli neraka. Betul, saya kata. Memang ketika Allah jadikan Nabi Adam dulu, jadi di sebelah kanannya keluarlah zuriat belah kanan ahli surga, keluar pula zuriat belah kiri. Ini alam dulu tuan-tuan, alam roh. Itu bukan alam sekarang. Itu yang keluar daripada sebelah kiri itu namanya apa? Puak kiri ahli neraka. Jadi dia kata, ustaz, bila Allah sudah tentukan siapa ahli syurga ahli neraka, jadi kenapa kita mengatakan yang masuk neraka itu orang kafir, yang masuk surga itu orang Islam? Kan Allah sudah tentukan. Gitu kan. Maknanya masuk surga ke masuk neraka ke, itu kan suatu rahmat daripada Allah. Cakapnya betul tuan. Tapi maksud yang dipaham salah. Sebab yang dia fahamkan Allah sudah menentukan ahli syurga, ahli neraka, betul tak? Betul. Semua berlaku dengan qada dan qadar. Tuan-tuan kena percaya qada dan qadar. Takdir, ketentuan. Kena percaya Allah menentukan. Maksudnya Allah bebas menentukan apa sahaja. Nak syurga ke nak neraka? Macam kiblat ni, Baitul Maqdis ke Kaabah, itu ketentuan Allah. Dia bebas nak arah kita ke mana. Baik, kemudian masuk surga dengan rahmat, dia kata. Betul. Memang dengan rahmat. Tapi saya kata, awak tahu tak nak dapat rahmat Allah tu macam mana? Nak jadi orang yang dirahmati Allah macam mana? Pintu yang pertama nak dapat rahmat Allah tu iman. Dah beriman barulah dapat rahmat Allah. Beriman dan beramal soleh baru dapat rahmat Allah. Selagi dia tak dapat, dia tak beriman, selagi dia tidak beramal soleh, dia tak layak dapat rahmat Allah. Bila tak layak dapat rahmat Allah, layak ke masuk syurga? Yang awak kata masuk syurga dengan rahmat Allah tu tak boleh. Begitu kan. Memang dari segi hukum Allah harus memasukkan orang kafir dalam syurga. Harus Allah memasukkan orang Islam dalam neraka. Harus. Dari segi hukum, harus. Dari segi keadilan, hukum keadilan Allah. Kan Allah Maha Adil, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kan? Maka dia turunkan hukum, turunkan syariat, turunkan apa, panduan-panduan. Nak jadi ahli syurga, memang aku dah tentukan siapa syurga, siapa neraka. Tapi kamu tak tahu siapa dia, kan? Maka Allah turunkan syariat, garis panduan. Siapa yang ikut panduan ini, yang ikut agama Islam, yang ikut yang beriman, beramal, bermana, itulah dia calon-calon ke syurga. Yang tak ikut, calon-calon ke neraka. Maknanya, kita kena usaha mencari rahmat Allah itu. Kita kena usaha menjadi ahli syurga. Kena usaha. Jangan duduk diam saja. Oh, patutlah dia tak beriman, nak sangat nak beramal. Orang tegur dia, marah. Saya kata mudah sangat. Awak tahu tak? Awak sekarang berpegang tak? Yakin tak yang rezeki awak sekarang sudah ditentukan Allah? Ya, memang kan? Semua orang yakin, kita orang Islam, rezeki sudah ditentukan oleh Allah. Hari ini berapa, besok berapa kan? Walaupun kita kerja makan gaji, oh dah ada dalam perjanjian, satu bulan gaji 6,000. Belum tentu kita dapat, tuan-tuan. Belum tentu. Kan? Bukan itu 6,000 tu kita semua, tak. Yang kita punya, yang kita makan, yang kita pakai, itu kita punya. Dapat, pergi bayar telekom. Itu telekom punya. Selkom punya. Kedai apa lagi, apa? Bayar kereta, itu dia punya. Rumah, itu dia punya. Yang kita punya sekadar makan dan minum, berapa sen lah? Daripada 6,000 tu, sebulan kita makan dan minum, pakai, berapa ringgit sangat? Itu kita punya. Itu pun belum tentu. Beli baju belum pakai, tiba-tiba innalillah, orang punya juga. Itu tuan-tuan. Jadi saya nak katakan, dia yakin juga bahawa Allah sudah menentukan rezeki. Baik. Dalam masa sama, awak kerja tak? Kerja apa sekarang? Hebat kerja dia. Gaji dia tak kurang 6,000 lebih. Gaji dia besar tu. Kan? Jadi, kenapa awak kerja? Kan dah tahu rezeki sudah ditentukan, duduk rumah je lah. Baru dia rasa terbingung gitu kan. Begitulah. Allah juga sudah tentukan ahli syurga dan neraka itu dalam ketentuan Allah. Tapi dalam masa yang sama, itu maklumat. Allah beri maklumat kepada kita. Tapi dalam masa yang sama, Allah perintah kita tak? Diperintahkan kita beriman. Diperintahkan kita solat. Diperintahkan kita tinggalkan zina. Tinggalkan maksiat. Maklumat datang daripada Allah. Perintah pun datang daripada Allah. Jangan double standard kan. Dua-dua kena terima. Ambil maklumat ketentuan Allah. Buat yang Allah perintah. Dua-dua baru betul. Jadi, itu dia tuan-tuan. Kadang-kadang pelik-pelik. Dalam keadaan orang yang terpelajar. Bukan orang kampung yang tak sekolah. Ini sekolah. Sampai universiti. Tapi, sampai ke tahap. Kenapa Allah Ta'ala tak bagi kita, ustaz, tak bagi kita akal macam dia? Macam gitu sekali. Supaya kita dapat mengenali dia segala-galanya, dia kata. Jadi Allah cuma bagi kita akal yang terbatas. Jadi dia macam tak apa-apa ni lah. Kan, begitu. Sama macam itu sekali dia punya fikiran. Jadi ingat, bahaya tuan-tuan. Ini kalau diikut fikiran macam itu adalah suara-suara iblis. Yang nak menyesatkan diri dia. Betul kan? 1:30 sampai 12:00. Nak semangat Jumaat. Balik. Dah okey lah tu namanya. Pernah juga kadang-kadang sampai 1:00 pagi ada orang datang rumah. Jenis orang yang tak nak semayang, tak nak semangat Jumaat. Kan? Dia macam inilah. Lebih kurang lah. Sepahaman dengan dia. Alhamdulillah. Balik rumah 10:00 pagi. Paginya tu. Malam bincang sampai 1:30. Paginya dah semangat subuh. Alhamdulillah kan? Kalau tak, istrinya kejutkan. Sudahlah, dia kata. Masing-masing lah kubuk. Wah, memanglah masing-masing kan. Jadi kadang-kadang kena fikir secara baik. Ini semua yang bersikap-sikapnya gitu. Kadang-kadang bukannya orang biasa, tuan-tuan. Orang-orang pegawai-pegawai tinggi kerajaan. Yang ada ilmu tinggi lah. Tapi dia dapat sedikit agama itu, terus dipegang atas. Dia tak tengok bawah. Gitu kan. Tak boleh. Itu bukan hakikat, tapi syariat kena jalan. Kita faham Allah Ta'ala maha mengetahui. Allah sudah menentukan, itu hakikat. Itu ilmu makrifat. Dalam faham macam itu, bukan bermakna kita tak solat. Satu lagi contoh paling mudah. Bila azan, ada panggilan, ada kalimat, hayya 'alas solah. Kan? Hayya 'alas solah. Mari kita solat. Apa kita jawab? La haula wala quwata illa billah. Adakah dengan jawab macam itu kita pun duduk je lah, tak payah bangun? Yang kat rumah tidur, tak payah bangun. Tak payah ke masjid, tak payah solat. Di rumah ke di masjid pun tak payah. Sebab bila suruh solat, kita disuruh jawab, La haula wala quwata illa billah. Aku tak ada daya lah, tak ada upaya. Jadi tu yang tidur-tidur je tu. Salah pahaman tu kan? Itu jawapan makrifat, jawapan hakikat. Syariatnya awak kena bangun. Itu syariat. Kena bangun. Mampu tak bangun? Sila. Bangun. Boleh. Allah Ta'ala bangunkan kau. Allah bagi kita kudrat. Boleh bangun. Kita berdiri dengan kudrat Allah. Rokok sujud dengan kudrat Allah. Bukan dengan kudrat kita. Memang kita tak boleh. Allah beri pertolongan kita. Ini bebas juga. Jangan pertikaikan. Allah bebas menentukan apa saja. Kalau kita mempertikaikan ketentuan Allah sebiji Yahudi yang mempertikaikan perpindahan kiblat daripada Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Ini tuan-tuan dalam ayat tadi Allah nyatakan fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Halakanlah dirimu wahai Muhammad ke arah Masjidil Haram. Kenapa tak dikatakan Kaabah? Kenapa tak kata fawalli wajhaka syatral Baitil Haram, ke Kaabah terus kan? Tapi Masjidil Haram. Masjid itu bukannya kiblat kita. Kiblatnya ialah Kaabah kan? Baik. Penjelasannya begini. Kenapa Allah gunakan Masjidil Haram? Riwayat daripada Ibnu Abbas juga radhiyallahu anhuma anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, al baitu kiblatun li ahli al masjid. Itu dia. Al baitu, bait rumah, maksudnya ialah Baitullah, Kaabah. Kaabah itu ialah kiblat li ahli al masjid. Kiblat bagi orang Islam yang solat ketika di Masjidil Haram. Siapa yang berada dalam Masjidil Haram, kiblat dia ialah Kaabah betul-betul. Dia kena nampak Kaabah tu. Kalau terlindung pun dia pasti dia dekat dengan Kaabah. Kalau selisih sikit di luar Kaabah, batal semayang dia. Faham eh? Kiblat bait al-bait itu kiblat bagi ahli masjid, bagi orang yang berada dalam Masjidil Haram. Wal masjid, masjid itu, bangunan Masjidil Haram itu, bangunan dia kiblatun li ahlil haram, itu menjadi kiblat kepada penduduk tanah haram sekitar dia yang berdekatan. Jadi dia tak nampak Kaabah kat dalam tu. Kalau kita berada di luar, maka itu masjid, kita nampak, nampak menaranya ke, itulah okeylah tu, itu Kaabah tu, jauh kita kan. Jadi panduan kita bangunan dia kan, panduan kita bangunan dia, Kaabah dia tak nampak. Jadi siapa yang sembahyang kat dalam masjid, dia kena pastikan dengan Kaabah. Yang di luar masjid, bangunan dia jadi panduan. Wal haram kiblatun li ahli al-ardi, tanah haram itu dia menjadi kiblat ataupun panduan kiblat umat Islam bagi yang tinggal di bumi yang lain, bumi yang halal, termasuk orang Malaysia. Kita punya hala tuju kita, kiblat kita sebenarnya titik akhirnya ke Kaabah lah. Tapi jauh sangat kan, tengok tanah haram, kawasan tanah tu jadi besar sikit. Kiblatun li ahli ardi fi masyarikiha wa magharibiha min ummati. Jadi tanah haram itu merupakan kiblat bagi penduduk dunia, timur dan barat, utara dan selatan. Saya tambah utara dan selatan lah, Nabi sebut timur barat saja, maknanya termasuk utara dan selatan. Begitu. Ini panduan. Jadi sebab itu bagi pakar-pakar apa nama, ilmu falak ataupun astronomi, mereka dapat membuat satu hala yang tepat ke arah Kaabah. Jadi tuan-tuan kena pastikan rumah kita disahkan. Kita sahkan. Disahkan. Masjid, surau perlu ada pengesahan arah kiblatnya dengan betul. Sebab kita jauh daripada tanah haram, kita jauh daripada Kaabah. selisih sikit sahaja, pergi dia akan jauh. Kan? Dia pergi jauh, tak sampai nanti. Itu. So, jadi maknanya cuma ulama fiqah, ulama usul meletakkan kaedah bahawa bagi orang yang solat dalam Masjidil Haram, menghadap kiblat, menghadap Kaabah bagi mereka adalah dalam bentuk yakin. Yakin itu yakin Kaabah. Gitu kan. Jangan agak-agak lebih kurang, yakin Kaabah. Tapi yang di luar itu, di luar Masjidil Haram, di dalam bentuk zanni. Kita sangka memang inilah, pasal tak nampak. Kan. Yang boleh nampak kena yakin. Yang tak boleh nampak dalam bentuk zanni. Cukup. Ha, eh. Tapi kita kena usaha. Usahakan setepat mungkin. Kalau ada kaedah yang boleh tepat, kita gunakan kaedah itu. Hari ini ada alat, apa nama tu? Ini kompos tu kan? Tengoklah kalau alat tu bagus, boleh boleh ni, okeylah. Dan Allah yang Maha Pengasih Pemurah itu, setahun 2-3 kali dibagi kompos umat Islam. Kan? Yang satu, tuan-tuan tengok dalam kalender. Tengok 2008 ni, 1431 Hijrah, kalender yang diagihkan oleh Jabatan Mufti. Tuan-tuan tengok dalam setahun, dia ada beberapa tarikh, tarikh istiwa. Tarikh istiwa. Tarikh tepatnya matahari di atas Kaabah. Selalu kita lupa. Jarang kita tengok. Padahal itulah setahun 2-3 kali Allah Ta'ala letakkan peristiwa itu. Betul-betul matahari berada di atas Kaabah, betul tuan-tuan eh? Di atas Kaabah. Kalau ini Kaabah ni, matahari tepat atas ni tuan. Masa tu. Jadi ketika inilah seluruh dunia tengok matahari. Biasanya lepas asar, biasanya basah sampai. Kadang lepas zuhur sikit, pagi-pagi jarang. Masa tu di tepat berada di Kaabah. Jadi di mana saja umat Islam, timur, selatan, selagi dia nampak matahari pada masa itu, tengok matahari, cahaya matahari di mana, dia tengok matahari, itulah di Kaabah. Tepat Kaabah. Hal itu. Jadi tengok rumah kita. Pada tarikh berkenaan, cari. Tarikh istiwa. Jadi setahun ni tak banyak, 2-3 kali kadang-kadang. Kadang 2 kali setahun. Tapi selalu kita terlupa. Pasal tak diingat-ingatkan, tak diwar-warkan dalam radio. Padahal itu sangat mustahak. Penting sekali. Salah kita pergi kiblat, tak sah kita punya solat. Jauh pergi. Kita daripada Malaysia ada jauh. Berapa apa nama, tu cm ke berapa milimeter kan, dia punya jarum tu pernah pergi. Dia akan pergi jauh jarak dia. Ini tuan-tuan eh. So, jadi peristiwa ni besar bagi umat Islam. Jadi satu pengajaran, kita nak jadi orang yang benar-benar beriman kepada Allah ni, kena terimalah apa yang ditentukan Allah. Jangan kita pertikaikan, sebab kadang-kadang benda yang kita suka belum tentu baik. Yang kita tak suka kadang-kadang belum tentu tak baik. Gitu. Jadi sebab itulah pada peristiwa perpindahan Kaabah ni, menurut riwayat-riwayat yang disebutkan pada kita yang datang antaranya daripada Ibnu Umar ni, masa itu Nabi sembahyang ke dalam Kaabah. Sembahyang zuhur yang ada Kaabah. Kemudian gitu juga sembahyang yang lain-lain. Masa itu ada meriwayatkan katanya sembahyang ke kiblat yang asal itu, masa itu Nabi sembahyang zuhur, ada mengatakan sembahyang asar. Tapi masyhurnya ialah ketika itu Nabi diarahkan ke Kaabah itu, sebelum itu yang daripada Masjid Al-Aqsa, masa itu Nabi sedang solat asar. Ini menurut riwayat Ibnu Umar lah, yang menurut pandangan jumhur ulama ataupun pendapat yang masyhur. Jadi masa itu mereka Nabi dan para sahabat sedang solat asar. Jadi pada ketika itu turun ayat supaya berpindah kiblat pergi Kaabah, maka tengah sembahyang itulah berpusing. Itu jadi masjid kiblatain, masjid dua kiblat, masjid dua kiblat sejarahnya. Jadi kalau tuan-tuan pergi masjid ni pun, di depan mimbar itu, depan mihrab ni, ditulis ayat ini, ayat mengenai perpindahan apa nama kiblat umat Islam. Biar ada perbincangan ilmiah sedikit masalah tentang bagi orang yang solat dia nak pandang ke mana. Istidlal al-Malikiyah dalam mazhab Maliki dia berdasarkan pada ayat ini, peristiwa Nabi menoleh ke langit begitu ketika solat. Dia kata anal musalli yanzur amamahu la ila maudi sujudihi. Orang yang solat ni dia boleh pandang depan, bukan pandang tempat sujud dia. Tegak itulah, maknanya kalau ada orang berjalan depan kita nampak dia gitu kan. Boleh diharuskan begitu. Kama zaba ila Syafi'i wa Ahmad wa Abu Hanifah. Macam juga pandangan yang sama, pandangan apa nama Imam Syafi'i sendiri dan Ahmad bin Hanbal dan Abu Hanifah. Begitu. Itu berdasarkan pada ayat inilah maknanya dibolehkan gitu. Tapi ada pandangan yang jumhur, pandangan majoriti ulama, itu pandangan pribadi Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan sebagian ulama-ulama dalam mazhab Maliki. Jadi cuma kita lihat pada pandangan jumhur jamaatul ulama, majoriti golongan ulama, dia kata yanzur fi halati qiyamihi ila maudi sujudi. Jadi perlu dia memandang ketika dia solat, ketika dia berdiri, dia pandang ke tempat sujud dia tuan, pandang ke tempat sujud. Apa sebab? Li'annahu ablagh fil khudu' wa akad fil khusyu'. Itu sebab bila kita solat memandang ke tempat sujud, dia lebih khusyuk dan lebih khudu', itulah lebih menjaga hati daripada kita memandang ke depan tengok orang lalu lalang, nampak walaupun tak tengok tapi nampak gitu kan, nampak kereta ke lalu ke, budak-budak main ke, benda-benda begitu kan. Itu kadang-kadang kalau kat masjid walaupun kita tengok depan tengok tembok ni, ada setengah-setengah masjid depannya ada cermin, dia ada gerobok, gerobok tu ada cermin, nampak kan kat belakang tu apa benda semua orang buat, dia nampak bayang gitu kan. Jadi dia boleh mengganggu, pandangan boleh mengganggu ketenangan. Dan kita juga itu ketika berdiri. Wa amma fi halati ruku'i, ketika kita rukuk, fa ila maudi qadamaihi, tengok tempat kaki kita berdiri, bukan tengok tempat sujud kan. Kemudian wa fi halati sujud, ketika sujud kita pandang ila maudi anfihi, dia tengok tempat hidung kita, kat mana hidung kita jatuh, tempat dia tengok kat situ. Gitu ya. Wa fi halati qu'udihi, ketika kita duduk antara duduk sujud, ila hujrihi, dia tengok ke paha kita, kita tengok ke arah lutut kita, itulah bukan dia tempat sujud jauh, jadi pandang kita dekat sikit begitu. Ini tata caralah melihat. Maksudnya ketika berdiri tengok tempat sujud, ketika rokok tengok tempat kaki, ketika sujud tengok tempat hidung, ketika duduk kita tengok tempat kaki kita, hujung lutut kita, paha kita lah, atas paha kita. Begitu. Tapi kalau tuan-tuan nak tengok tempat sujud saja pun, itu memang tak ada perhalangan lah. Tapi ini pandangan kebanyakan ulama. Ini semua untuk memastikan hati kita supaya dalam keadaan tenang ketika dalam solat. Jadi setakat ini tuan-tuan, insyaAllah pada ayat akan datang masih ada kaitan lagi dengan perpindahan kiblat ini, dan Allah menjelaskan tentang sikap orang-orang Yahudi. Mereka tetap berdegil, tak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun benar ia datang daripada Allah. Aku qul hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.